Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan pada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan nikmatnya lah Allah pertemukan lagi kita dalam kajian yang sempat tertunda sampai sebulan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat dan pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir. Amin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah adab perukyah terhadap marqi. Marqi itu apa? Marqi itu pasien gitu ya. Jadi adabur roqi alal marqi. Adab-adab ruqyah dengan pasien. Yang perlu kita ketahui bahwasanya orang sakit ya datang untuk minta diruqyah itu pasti ada masalah. Gak mungkin tanpa masalah tiba-tiba pengen diruqyah, kecuali orang-orang yang cuma pengen ngetes keilmuan. Biasanya cuma pengen nguji perukyahnya. Tapi kebanyakan dari pasien ya, dari saudara-saudara kita yang datang agar dirukyahkan, agar dibacakan doa, dibacakan Quran kepadanya, itu adalah orang-orang yang rata-rata semuanya itu bermasalah. Entah itu karena penyakit yang memang penyakit madiat, penyakit hisi, atau penyakit yang memang bisa terdeteksi oleh medis, ataupun itu memang penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bangsa jin. Entah itu sihir, entah itu karena dia memang kena ganggu, jinnya suka, jinnya dendam dan sebagainya ya, atau mungkin juga karena ain. Maka sudah selayaknya kita perlakukan pasien itu jangan seperti musuh, apalagi memperlakukan pasien seperti orang-orang yang setelah melakukan kriminal, sehingga kita kasari, kita intimidasi, kita kucilkan, kita pojokkan, enggak selayaknya kita seperti itu. Ya. Dalam perlakuan kita kepada pasien ini pula yang nantinya akan mempengaruhi kemudahan ketika kita sedang ruqyah. Biasanya kan ada tuh, kita temuin pasien, kok tiba-tiba ketika pasien itu diruqyah, kesurupan gak sadar, tapi kesurupannya sulit disadarin. Pernah gak nemuin? Pernah ya. Jadi dia kesurupan, tiba-tiba ngoceh terus atau ngamuk terus, gak bisa disadarkan, susah dan lama. Kenapa demikian? Pertama, berarti pasien yang model semacam ini ya, yang suka ngamuk terutama, pintu masuknya adalah melalui psikisnya, melalui pintu marah. Setan itu masuk kepada orang tersebut. Nah, kalau orang ini ditangani ya sebagai seakan-akan dia itu sebagai seorang musuh, ya pintu marahnya ini akan kebuka dan setan lebih mudah untuk menguasai orang tersebut, sehingga kesurupannya menjadi lama, ngamuk, dan akhirnya nanti malah jadi ketindakan yang tidak sewajarnya. Jadi awal mula ketika pasien datang ya, pertama yang kita lakukan ya, sebelumnya kan mungkin kita sudah persiapan dulu sebagaimana persiapan-persiapannya para roki ya, wudu, isti'adzah dan lain sebagainya. Dan ketika kita berhadapan dengan pasien, kalau bisa jangan seakan-akan kita berhadapan sama lawan tanding kita, kayak mau sabung gitu, kayak mau duel. Oh, jangan, santai aja, slow. Jangan kita pojokin, diinterogasi. Kamu punya jimat gak? Kamu pasti ngamalin ini, kamu pasti ngamalin itu. Kamu pasti orangnya ini misalnya tersinggungan. Kamu ini misal orangnya ini gampang takut atau lain sebagainya. Boleh semacam itu, tapi menggunakan uslub, menggunakan susunan kata yang sopan, yang seakan-akan tidak menjatuhkan atau memojokkan pasien kita tersebut. Bukan kita mau ngelus-ngelus jin, tidak. Bukannya kita mau dablongan sama jin ya. Dablongan itu apa? Mau manja-manjaan, memanjakan jin, tidak. Bukan semacam itu. Kita hargai saudara kita yang sudah datang, ya, yang mana mungkin dia merelakan waktunya di acara kita misalnya, atau mungkin dia memang sudah mengharapkan sekali ketemu kita, ya, kita hargai niat baiknya. Mungkin dia pengen taubat, ya kita hargai. Jangan bilang kamu sih dulu pernah belajar kanuragan, kamu sih dulu pernah melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak seperti itu. Ini orang mau taubat, kok malah kita omel-omelin. Nah, hendaknya bisa menjaga sikap lah sama pasiennya. Dan pasien pun ya harus jaga sikap sama perukiahnya. Jangan mentang-mentang dia kena ganggu, pengennya dia mengerti. Jam 11, jam 1 malam datang gedor-gedor. Ini yang gak benar juga. Jadi saling pengertian lah antara Roki dan Marki, antara perukiah dan si pasiennya. Pertama kali kita ketika berhadapan sama pasiennya, tadi pertama tataplah dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Tatap dia dengan tatapan penuh keprihatinan. Seakan-akan kita itu merasakan apa yang dia rasakan. Jadi apa namanya, timbul rasa empati dari ya dari perukiahnya sendiri dan dari pasien. Jadi hubungannya itu nanti kuat. Ya. Yang kedua, luruskan tauhidnya. Ajarkan dia tentang ketauhidan yang benar, yang lurus, yang bersih tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Yang jelas yang perlu kita tekankan kepada Marki, ya, bilang Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek atau siapapun itu, saya di sini sifatnya hanya membantu. Cuma bantu, mendoakan, ya, hanya sifatnya hanya orang yang merengek sama Allah. Orang yang meminta-minta sama Allah. Aku ini fakir, aku ini orang lemah, enggak bisa apa-apa kecuali Allah yang nolong aku. Maka Bapak Ibu datang ke sini alhamdulillah, tapi saya tidak menjamin kesembuhan. Itu yang pertama kali. Tapi kalau biasanya pasien diginiin down dulu itu, ngedrop. Aduh. Dening kayak gitu ya. Berarti orang bakal mari. Jadi harus di, tapi apa, jangan berhenti di situ saja. Kita harus kasih pengertian lagi sama pasiennya bahwasanya yang dimaksud kita enggak bisa menjamin kesembuhan karena kita tidak punya hak, ya, untuk menyembuhkan pasien. Tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan pasien. Karena penyembuh yang memiliki kesembuhan itu semuanya hak milik Allah Ta'ala, hak paten. Selain Allah enggak bisa. Ya, jadi diluruskan dulu. Ibu Bapak kesini, Mbak Mas kesini, saya insyaallah rukyah. Tapi tolong, kalau mau berobat dengan yang sunnah, maka ikutilah sunnah. Kalau mau berobat dengan Al-Quran, maka ikutilah apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jangan malamnya menyeleweng. Beri pengertian seperti itu agar pasien itu nantinya tidak bergantung sama perukiah. Gak bergantung, kalau kita gak ada, gak terlalu dikejar-kejar. Agar dia itu juga mendapatkan keutamaan orang yang tawakal sama Allah. Memang datangnya ke perukiah itu salah satu dengan apa, kesempurnaan ikhtiar dia insya Allah ya, dengan penyempurnaan ikhtiar supaya mencapai derajat tawakal. Tapi perlu kita tekankan bahwasanya rukyah mandiri afdol, seperti itu. Yang ketiga, ya, ajarkan ke pasien itu tata cara rukyah mandiri. Yang mudah aja, rukyah itu mudah sebenarnya kan. Tinggal bacakan muawwidzat, ayatul kursi, dua ayat terakhir apa? Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, diusap. Sedangkan media-medianya, perantara-perantaranya, wasailul a'malnya, wasailur ruqyahnya itu bisa menggunakan habatus sauda, ya. Bisa juga menggunakan madu misalnya. Air zam-zam atau lain sebagainya. Itu perlu juga. Nanti kita ajarkan ke pasiennya supaya dia bisa merukyah sendiri. Lalu selanjutnya beri motivasi sama pasien. Ini yang biasanya sering kebanyakan dilupakan sama para terapis. tidak memberi motivasi pasien, cuma lebih cenderung menakut-nakuti. Kamu ini kena sihir, misal sihirnya sihir apa ya? Sihir tafrik misalnya. Sihir tafrik itu gini. Dia sibuk menjelaskan masalah sihir hingga lupa memotivasi pasien. Lupa untuk beri solusinya itu apa? Ya, pengetahuan tentang sihir memang penting sih. Tapi jangan sampai lupa solusi yang kita berikan sama pasien. Apa yang harus dilakukan ketika orang tersebut kena ganggu? Apa yang harus dilakukan ketika jin datang menyerang misalnya? Nah, itu penting juga. Selanjutnya, ketika pasien itu akhwat perempuan, maka hukumnya wajib ditemani sama mahram. Temani sama mahram, entah itu bapaknya atau yang lain sebagainya, pokoknya ada mahramnya. Tapi kalau sudah nenek-nenek, nenek tua, ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Dihadirkannya mahram itu agar tidak terjadi fitnah, timbulnya fitnah. Apalagi pasiennya masih muda, kewajib sama mahram, dampingi mahram. Selanjutnya, ya, ketika jin itu memulai untuk mau menguasai orang yang dia rasuki, kita mesti lihat dulu tanda-tandanya, ciri-cirinya pada wajah, pada tangan, mungkin pada tubuhnya. Kalau misal dia sudah mulai marah, tenangkan. Tenang mas, biasanya mas-mas ini. Tenang dulu, tenang. Tarik nafas, istighfar, suruh relax dulu, suruh minum dulu. Nanti baru kita lanjutkan rukyahnya. Nah, kalau orangnya tipe temperamen, ya kan kemarin kita sudah bahas telapak tangan ya. Mana yang tipe pemarah, tipe yang takut, penakut, tipe sedih. Nah, orang-orang tipe pemarah, yang mana jinnya ini biasanya bersarangnya itu di area pencernaan atau lambung, sebisa mungkin bacaan rukyahnya kita pelankan, lembut bacaan rukyahnya. Keras enggak apa-apa, tapi jangan terkesan mentak menantang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan itu membuat ritme jantung juga enggak teratur. Ya, dan dia itu kepancing emosinya. Saat emosi dia kepancing, itu reaksi, pasti reaksi, ngamuklah atau apalah. Sebenarnya tidak apa-apa, ya dia reaksi. Tapi alangkah baiknya, ya kita jaga kita jaga akal sehat, yang mana akal sehat itu menjadi fitrahnya manusia. Kita jaga sebisa mungkin. Kalau sampai reaksi, ya cepat-cepat kita sadarkan, mas bangun, tak panggil namanya, rautkan, suruh istighfar lagi. Jadi bacanya pelan, kita cukup pegang kepalanya, atau terkadang nggak usah disentuh, cukup beberapa senti aja dari kulit dia. Sebenarnya kemarin waktu di acara Sabtu ya, tentang kanuragan itu kan tidak cuma tentang jin angin saja. Kalau yang kemarin diceritakan itu kan jin angin, makanya saya sampai usap-usap seperti ini ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan juga. Sebenarnya ada kasus jin air, yang mana jin-jin jenis gowas ini itu suka diundang untuk ilmu kekebalan, entah itu pakai acara ritual mandi ataukah menggunakan ritual-ritual yang menggunakan minuman. Ada enggak pak? Ada ya, sering biasanya itu sangat paling sering menggunakan minuman untuk ilmu-ilmu semacam itu. Nah, ketika bapak itu dipegang, bahkan tidak dipegang, cukup beberapa senti dari perutnya, seginian lah kira-kira. Ini misal perut, kita arahkan tangan segini, kita bacakan. Walaupun kita bacanya sir, jangan umat-umat ya, jangan terlalu pelan juga ya, supaya menghindari suuzon ya dari orang, ya kita keraskan dikit. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran? Yang jelas yang penting masih kedengeran sama orang yang diruqyah ya. Belum sampai Fatihah, gludak deh. Apa? Terpelanting jatuh. Terpelanting jatuh dan enggak berdaya. Akhirnya enggak berdaya. Nah, karena ini sudah terlalu lama ya. Ya, biasanya orang semacam ini sudah terlalu lama dan ada jimat-jimatnya yang mungkin hilang, maka butuh penanganan dengan didetok ya, untuk membersihkan penyakit-penyakit atau sisa-sisa sihir yang memang masih ada dalam perut. Bisa pakai daun jati Cina ya, bisa menggunakan 72 lembar daun alpukat Yaman. Caranya gimana? Di blender 72 daunnya ini alpukat Yaman atau gandarusa, alpukat Yaman atau gandarusa, di blender dicampur air 250 ml. Iya, satu gelas air mineral itu campur ya. Habis itu kalau sudah jadi kan disaring ya, ampasnya bisa nanti kita balurkan. Ampasnya simpen dulu ya, lalu kita rukyah bekas blenderannya itu. Bacanya apa? Surat Ibrahim 15-16, nanti bisa dicek ulang ya, saya takut salah. Pokoknya bunyinya wastaftahu waqaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa mimma in sadid. Juz 13 surat Ibrahim. Sudah dicek, mungkin nanti dicek. Pertama, surat Ibrahim ayat 15-16. Betul enggak, Pak Amr? Ya, betul ya. Lalu kemudian surat Al-Kahfi ayat 29 juz 15. Yang waqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Nah, ketika ayat wa iyastaghifu yughathu bima in kal muhli yashbil wujuh ini diulang-ulang 29 waqulil haqq. Dan ketika firman Allah bi'sa syarab, diulang juga bi'sa syarab, dan seburuk-buruk minuman. Maksudnya untuk siapa? Untuk jin-jin yang masih bandel, setan-setan yang masih ngeyel yang ada di tubuh orang tersebut, yang ada di lambung orang tersebut. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Terus suruh minum. Masih ada lagi. Selain itu surat Al-Hajj ayat 19, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim, itu ya, yusharu ma fi butunihim wal julud, itu ayat berapa itu? 19, 20 sampai 22 lah kalau tidak salah itu. Nanti bisa dicek di Qur'annya. Ayat 19 sampai 22 surat Al-Hajj juz 17. Setelah ayat sajadah. Nah, Al-Hajj kan ada dua ayat sajadah dalamnya. Pertama ayat 18 sama di akhir-akhir suratnya. Nah, itu surat Al-Hajj. Kemudian Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu ayat 43. Ad-Dukhan juz 25 ayat 43 sampai akhir. Di ayat kal muhli, gimana? 43 Inna syajaratal zakum ta'amul atim kal muhli yaghli fil butuna. Seperti air yang mendidih yang meluluh lantahkan isi perut. Nah, ini diulang, kal muhli yaghli fil butun, kal muhli yaghli fil butun, sampai ruang-lang enggak ada batasannya. Kalau untuk mau nyiram kepala itu bisa diulang di tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, masih di surat Duhan juga. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Atau kalau mau mudah di surat Ghasiyah. Ya kan? Hal ataka haditsul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin. Ah, itu diulang-ulang. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Itu diulang juga. Bisa diulang-ulang. Nanti minumkan. Nah, terakhir tetap kembali. Terakhir kita kembali apa yang telah tetap yang ada dalam sunnah. Ikhlas, Falak, dan An-Nas. Ya, yang memang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya muawidat ini ya bisa ditambah al-kafirun. Al-kafirun, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas itu apa? Ayat-ayat muawidat, perlindungan ya, untuk meminta perlindungan pada Allah dari godaan-godaan setan. Itu kalau jenis untuk gangguan jin jenis ghawas, yang mana jin jenis air ini biasanya itu, bukan biasanya lagi, memang akid sarangnya pasti di dalam perut. Petanya ya, peta jin jenis ghawas sudah tahu mungkin beberapa. Mas Fatu udah tahu ya? Belum tahu. Petanya jin jenis ghawas ini, area perut. Ini pun nanti ada bedanya. Nggak cuma itu, mencret dan lain-lain lah, ada punya perut ya, kemaluan, di kemaluan perut, kemaluan tulang ekor. Kalau tulang ekor nih biasanya memang masuk syahwat. Jadi di situ nanti ada pembedanya antara tulang ekor yang mana memang ini jenisnya jenis kowas, ada tulang ekor yang ini biasanya untuk terawangan. Kalau ilmu-ilmu yang buat terawang-terawangan itu jenis angin, makanya orang yang sering ghaibubah itu ya, nggak sadar itu sambil melakukan ritual-ritual tertentu, sering dibuat gila. Gangguannya di akal nanti kita bahas ya. Di tadi mana tulang ekor, kaki. Ya bisa itu juga, kaki, entah kencang, entah itu apa namanya itu, seperti ada yang sampai semacam timbul kayak urat-urat seperti varises. Kalau yang sampai keluar sampai varises, apalagi sampai lumpuh, ya berarti ini ada campuran sihir. Gangguan jin biasa insya Allah tidak akan sampai buat lumpuh, tidak separah itu. Kalau yang sampai parah-parah gangguannya, sampai lumpuh mendadak, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, itu ya apa sih, ada campuran sihirnya dan menimbulkan gatalnya pun beda sama gatal orang yang kena gangguan angin, apa namanya, jin toyar ini. Jin jenis air biasanya gangguan gatalnya itu semacam berair, bernanah, kayak jerawat-jerawat di badan itu. Seperti apa ya, kayak jarban lah. Kalau anak pondok, jarban biasanya, gudikan lah, koreng, gudik ya. Untuk apa? Jenis-jenis air. Untuk detok. Diulang lagi. Itu aja. Itu aja semua udah. Tapi kalau ada indikasi sihir, ya ditambah ayat-ayat pembatal sihir. Jadi pembacaannya itu langsung di area atau di air? Di air. Jadi di air. Nanti setelah dia minum, udah biarin aja, biarin dulu. Jangan kita pegang-pegang, Pak. Biarkan. Pokoknya orang yang dimasuki kok melalui jalan amarah, pintu amarah, sebisa mungkin sedikit diminimalisir sentuhannya. Walaupun itu laki-laki, diminimalisir. Pegang sesekali boleh. Megangnya jangan langsung grek, apalagi dikebuk. Waduh, itu sudah tambah gede itu pengaruhnya. Ini cukup ditiup, diusap gitu ya, set gitu, atau digoreskan aja kalau misal masih bandel. Di sini pun ada perbedaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memukul kan, dalam sunnahnya memukul orang sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Ini perlu kita kaji sebenarnya. Kira-kira ketiak itu bisa kelihatan ketika posisi tangan seperti apa? Enggak mesti kayak gini, enggak mesti. Kayak gini pun enggak kelihatan ini. Nah, bajunya pun apa kan Rasulullah sallallahu karena kelihatan ketiak beliau yang putih. Wallahu alam, saat itu beliau pakai baju apa enggak disebutkan dalam hadis, atau mungkin pendek ya. Sampai kelihatan kan, kayak gini kalau pakai baju pendek ya kelihatan. Kalau kira-kira seperti ini, yang jelas gak kayak gini. Ini bukan mau mengobati. Dan Rasul gak mungkin mukulnya seperti ini. Kayak gini lah kira-kira. Seperti ini. Gini ya. Kalau gini ya kira-kira keras gak ini? Ada yang mau dicoba? Buat percobaan ya kita coba. Jadi ya kira-kira pukulan kayak gini agak keras. Agak keras tapi tidak terlalu keras. Gini kan? Enggak mungkin Rasul terlalu keras duk gitu. Saya rasa enggak. Kecuali memang dalam hadis tersebut memang anak-anak yang beliau pukul ya sampai di ini kan bajunya itu di apa? Dirapikan ya di setiap sudutnya. Karena memang anak tersebut mempunyai penyakit gila yang dipukul sama Rasulullah SAW sampai yang kelihatan ketiaknya putih. Dan itu cuma itu. Di riwayat lain tidak disebutkan sampai kelihatan ketiaknya putih, tidak. Cuma itu aja ketika anak gila. Memang pengobatan untuk orang yang kena gangguan kulli daim. Nah ini apa perbedaan dari jenis-jenis gangguan jin. Yang pertama kulli, jadi gangguan jin secara total menyeluruh. Orang yang gangguannya total menyeluruh, dia apa-apakan tidak bakal sakit. Juz'i itu hanya bagian tubuh tertentu saja yang kena ganggu. Ini masih sakit. Ini sakit. Ya. Misal ini tangan, tangannya tok yang kena ganggu. Misalkan biasanya ada orang menaruh kia tiba-tiba tangannya kayak gini sendiri. Kita gebuk, sakit. Orang yang kena gangguan, orang yang dirasuki dengan kesurupan yang kuli, itu enggak kayak gini reaksinya. Ini enggak kuli. Juz'i. Nah, kalau daim itu secara terus-menerus. Nah, ini juga bisa kita pukul enggak ngerasa. Terus-menerus jadi hampir tiap hari enggak terputus gitu serupanya. Kalau juz'i ta'if itu masih terputus. Kuli pun juga kadang terputus. Maksudnya enggak setiap hari. Enggak setiap jam. Yang terakhir ta'if. Ta'if ini dalam kitabnya Syaikh Wahid Abdul Salam Bali contohnya itu kawabis. Kawabis itu apa? Kawabis itu ketindihan. Jadi kayak ketindihan, kelindihan lah. Itu kan masih kerasa juga orang semacam itu. Jadi di setiap masing-masing jenis kesurupan ini antara satu dengan yang lainnya bisa saling kolaborasi. kadang kuli daim. Kalau kuli daim ini sudah bisa kita pukul, tapi harus tetap beretika pukulnya, jangan sampai membahayakan tubuh pasien. Nah inilah Ibnu Taimiyah memukuli jenis kesurupan yang kuli daim. Makanya beliau sampai mukul pakai tongkat, itu pun kan ada kaidahnya, ya kan? Wala yaqsul mamsus minad darbi. Orang yang kena gangguan ini tidak sama sekali tidak terasa dengan pukulan-pukulan yang dipukulkan sama Ibnu Taimiyah. Nah, ini kaidahnya, kaidah pentingnya sebenarnya. Kalau dipukul kok sampai bekas, dipukul sampai terasa, dipukul sampai tulangnya retak misalnya, nah ini enggak beres pukulannya. Berarti enggak mengikuti sunnah. Ya. Juz'i ta'ifah. Kesurupan yang kuli itu gimana cara membedakan antara jenis-jenis kesurupan semacam ini? Kesurupan yang kuli daim atau yang kuli lah ya, yang total itu biasanya tatapannya itu kosong. Kosong ngambang itu loh. Gimana ya? Gini. Jadi kayak orang nun sewu. Orang yang berkebutuhan khusus. Hampa lah, hampa. Kayak orang stres gitu ya. Nah, di hadis, karena di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil yang gila itu memandang dengan pandangan yang tidak benar. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merukyahnya dan memukul, jebret gitu ya. Kan disebutkan dalam hadis itu dia langsung melihat dengan pandangan yang betul, pandangan yang benar sebagaimana orang normal pada umumnya. Maka ini dari mata terlihat. Kalau orang yang masih juz'i thaif ya, itu melihatnya itu kadang enggak sampai seperti itu, bahkan tatapannya tajam. Sampai tajam. Seperti nantang gitu ya. Nantang geluk atau apa. Nah. Ini rahasia juga. Pasien kok ngamuk, udah gak usah dikebuki. Nih saya kemana-mana ya supaya bisa ditulis tuh. Pasien kok ngamuk, kita gak perlu capek-capek manggil orang, gak perlu kita bergulat sama dia, cukup ambil air, ambil aqua, bacakan bacakan ayat rukyah padanya, cipratkan ke matanya, cipret, cipret, cipret, insyaallah ambruk. Insyaallah dia enggak akan ngamuk lagi. Sudah cukup itu aja. Kita enggak capek mukulin, pasien juga enggak cedera. Karena gangguan semacam itu masih gangguan tipe thaif, juz'i, maaf. Dia itu masih sebenarnya masih tahu keadaan sekitar, tapi enggak bisa mengendalikan diri. Gitu juga ketika kok dirukyah tangannya gemetar sendiri gini atau gini ya, atau ya, gerakan yang aneh, maka yang perlu kita pusatkan, kita fokuskan itu bukan tangannya tapi perutnya. Langsung pusatkan ke arah perut, pegang tek, insya Allah akan keluar, digiring. Baik, itu tadi sepintas masalah kesurupan gitu ya. Adapun gangguan jin jenis yang angin ini tadi, gangguan jin jenis angin ini yang biasanya menyebabkan mata itu tidak beres. Bahkan jin jenis yang angin ini yang biasanya menimbulkan kesurupan apa kuli, kesurupan yang total dia tidak sadar sama sekali. Tidak tahu apa yang dia lakukan ketika kesurupan, apa yang diperlakukan orang lain padanya saat kesurupan, tidak tahu sama sekali. Bahkan orang-orang yang kena gangguan semacam ini, gangguan jenis toyar, ya, mereka biasanya bersarang di area kepala. Area kepala, terutama di sini nih, apa namanya, daerah otak kecil ya. Mereka juga hobi tinggal di lubang-lubang. Telinga, hidung, ya. Makanya orang-orang yang biasanya bisa menerawang, bisa melihat bangsa jin, itu tipe-tipe jinnya jin angin. Karena orang yang kena gangguan jin angin sebenarnya nggak ada di kitab ini, ada di kitab satu lagi, Manhajul Quraniyu li ilaji sihri wal mas wa sarton. Di situ disebutkan orang yang kena gangguan jin angin tipikalnya itu suka memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, istilahnya mikirnya alay lah. Misal mau pergi ke kampus berpikiran yang enggak, aduh ini priwege nganggo motor mengko malah ditilang misalnya gitu, ini gimana ini pakai apa namanya, pakai baju pink nanti dikira pinky boy atau apalah, pink wajar ya dipikirkan, mungkin pikiran-pikiran yang memang itu tidak perlu untuk dipikirkan atau terlalu berlarut-larut pada suatu pikiran tertentu, dan cenderung orangnya itu apa, kalau dalam ilmu psikologis itu melankolis ya, dia itu tertutup, dia itu orangnya apa namanya, suka mendam perasaan, kalau ada masalah gak mau cerita ke orang lain. Tapi kita gak bisa serta-merta nuduh orang-orang yang semacam ini, oh kamu kena gangguan jin angin, gak bisa. Jadi kita mesti tahu dari taskis, karena taskis kan banyak macamnya, ada yang melalui suara, nada suara, ada yang melalui gestur tubuh, melalui gerakan tubuh, dari wajah, dari tangan, dari tanda-tanda ketika dia sadar sama ketika tidur, itu perlu kita kombinasikan semuanya, baru nanti mencapai titik puncak diagnosa. Oh ini kena gangguan jin misal, oh ini kena gangguan sihir, oh ini penyakit biasa misalnya, harus seperti itu. Tempat sembunyi jin jenis toyar dan ciri khusus pada tangan itu apa? Bintik, sama kayak orang masuk angin. Dominannya dia itu suka tinggal di jantung. Ya, jantung, otak tadi ya, di kepala. Kepala ini bisa lewat telinga, hidung, ya, THT lah. Dia juga sering ke rongga pernafasan. Ke rongga-rongga pernafasan dan juga kadang mereka juga ke perut, bikin kembung, tapi nanti larinya pasti ke dada lagi. Intinya jin jenis ini suka menimbulkan was-was, sedih, takutnya, ini tipikal khususnya lah, ciri khususnya dari jin-jin jenis toyar ini. Cara penanganannya ya, untuk orang-orang yang semacam ini, nanti antum bisa lihat dari wajah itu kan kelihatan. Ah iya, kalau misal kok dia punya gangguan kembung, tanyain dulu, jangan langsung, oh kayak kena jin anginnya, wah gak bisa. Masuk angin misalnya kan bisa juga semacam itu. Pokoknya satu diagnosa saja gak cukup untuk memvonis orang itu kena gangguan jin. Kita benar-benar perlu detail. Ya. Untuk penanganannya, sebisa mungkin kita rukyah dan kita buat orang itu termotivasi, buat orang itu bersemangat. Baiknya gangguan jin jenis toyar ini kita baca ayat rukyahnya secara jahr, kita tegas, tetap dakwahi jin, tetap pakai kelembutan, tapi kita tegas. Ingat tegas ya, tegas tidak berarti kasar, bahkan keras tidak mesti kasar. Kalaupun harus memukul, ya usahakan pukulannya itu jangan sampai menciderai. Keras, gitu ya. Tapi jangan sampai menciderai. Kerasnya bukan keras merusak, tapi keras untuk membangun. Gimana sih ya? Ya Pak Irawan bisa contohin nggak pukulannya? Ya intinya gitu. Ginilah. Saya kasih ansang-ansangnya. Gitu aja. Ini masih terlalu keras kali ya. Kalau mungkin di laki-laki enggak terlalu keras, bagi cewek terlalu keras. Ginilah. Kalau enggak, kalau pakai ini kan sakit ya. Pakai ini deh. Pedes tok paling. Keluar, keluar. Ya dirasain sendiri dulu deh. Kalau sekiranya itu terlalu keras, ya jangan. Gitu ya. Intinya kaidahnya itu saja. Lalu bisa juga sebelum kita pukul gesekan tangan sampai anget panas gitu ya. Sambil dibacakan doa atau bacakan doa dulu baru digesek. Lalu serang titik yang sudah terdiagnosa sebelumnya melalui titik tangan ya, atau dari keluhan pasien. Mungkin misal pasien itu sering ngeluhkan di area ini, biasanya kan di dada ya, di area apa ini, apa ini namanya, rusuk, di area rusuknya misalnya, karena dada itu kan biasanya nyebar juga sampai sini-sini nih. Misal area rusuknya udah pegang aja tek, yakin langsung, wah, biasanya langsung lemas lunglai. Kalau dia mau ngamuk ya sadarin dulu, tak suruh istighfar. Kalau nggak bisa ya sudah, lanjut aja nggak apa-apa. Selain itu juga diserang di titik punggung, pegang di titik punggungnya, terutama orang-orang punya ilmu penerawangan. Orang-orang yang kena gangguan jin toyer ini ya intuisinya biasanya kuat perasaannya. Kalau ada suatu kejadian yang akan terjadi biasanya ya tahu dulu, dibisikin. Lebih sering bisikannya lewat mana? Lewat sini. Lewat apa? Telinga. Kan ada dua bisikan, dua jalur bisikan. Ada yang lewat sini, apa namanya, dada, bisikan di dalam hati. Ada yang juga lewat telinga. Adapun bisikan dalam hati pun ya kadang dari jenis-jenis ini juga, tapi tandanya dia itu kadang latah, kagetan, penakut juga, dan pemendam. Iya. Ya pokoknya tipikal-tipikal ini, jenis-jenis toyer itu biasanya digunakan untuk penerawangan, pencari barang hilang, untuk bisa melihat makhluk halus, ya, supaya daya apa namanya, pikir tajam dibantu sama mereka, atau untuk menimbulkan ain gitu ya. Karena ain kan ada yang jenisnya itu sambil dibantu mantra, sebagaimana yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ain ya biasanya memang dilancarkan juga menggunakan mantra. Maka biasanya orang-orang semacam ini menggunakan khayalan aja bisa mencelakakan orang. Kalau misal, kalau tipikalnya tujuan jin gawas itu dimasukkan, ya dia itu untuk kekebalan, bela diri misalnya, supaya fisiknya kuat, tahan banting, ya. Dan juga supaya, ya pokoknya supaya dia mempunyai kekuatan fisik lebih besar di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi kelemahannya ya itu, dia jadi biasanya sering dibuat emosi tidak terkendali, apalagi sama orang-orang terdekat yang menyayanginya. Kalau orang yang jenis toyer ini dibuat was-was, sedih, takut berlebihan dan semacam. Ini sudah jam 5 kurang seperempat, insya Allah kita nanti akan lanjut di Masjid Fastabiqul Khairat ya. Bahasanya masalah sihir. Yang mau ngikut nggih monggo. Insyaallah bahasan nanti kita bahas secara umum. Karena enggak cukup kalau kita bahas semua.